Pada kesempatan kali ini, di siang yang cerah ini, kita semua hadir dalam keadaan aman. Istri anak cucu kita pun yang berada di rumah, mereka berada dalam keamanan. Tidak ada di antara kita sekarang ini yang saling berebut makanan, karena kita telah diberi makan dan perut kita kenyang. Siapa yang memberikan keamanan ini kepada kita? Siapa yang memberikan makan kepada kita sehingga tidak ada di antara kita yang saling berebut makanan, menjarah toko, mengambil makanan yang bukan milik haknya? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Rabbahadzal Bait, pemilik rumah ini, pemilik Baitullah, pemilik Ka'bah. Dialah yang telah memberi makan kepada bangsa Quraisy, yang menghilangkan rasa lapar mereka, dan dialah yang telah memberikan rasa aman kepada bangsa Quraisy ketika mereka li ila fihim rihlatash shita'i was saif. Ketika bangsa Quraisy, ketika musim panas, dia pergi ke Palestina, pergi ke Syam untuk membawa barang dagangan mereka untuk transaksi jual beli. Dan pada musim dingin dia pergi ke Yaman membawa barang dagangan mereka untuk melakukan transaksi jual beli pula. Dan dalam perjalanan itu mereka tidak merasakan rasa takut, karena setiap negeri, setiap daerah yang ditempati, mereka menjamin keamanan kepada kafilah yang dibawanya. Maka falyabudu rabbahadzal bait, Allah kemudian mengingatkan kepada mereka, sembahlah Allah, sembahlah dia yang telah memiliki rumah ini, pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang telah memberi mereka makan, menghilangkan rasa lapar mereka, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut mereka. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan rasa kenyang ke dalam perut kita, istri dan anak cucu kita, melainkan dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Namun apakah rasa aman ini akan senantiasa melekat dalam diri kita, senantiasa bersama dalam keluarga kita, senantiasa bersama melimpah di dalam negeri kita? Ternyata tidak seperti ini, tidak seperti yang kita bayangkan. Akan tiba saatnya rasa aman itu dicabut oleh Allah. Akan tiba rasa aman itu dicabut oleh Allah, dan akan tiba saatnya rasa kenyang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat, belum lama luka kita sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita, lebih dari 500 orang menjadi korban gempa bumi. Mereka mati bergelimpangan di dalam reruntuhan. Tidak ada yang kuasa ketika itu. Tidak ada yang mampu untuk mendorong rumahnya yang ketika roboh dia berada di dalam kamarnya. Ternyata luka yang masih menganga dalam diri kita, yang kita menyaksikan sendiri di laman-laman berita, belum lama luka itu sembuh. Saudara-saudara kita di belahan negeri ini, di Palu, di Donggala, ternyata mereka merasakan bagaimana rasa aman itu dicabut oleh Allah, bagaimana rasa kenyang itu dicabut oleh Allah. Begitu pelu, begitu pelik, begitu menyengsarakan kehidupan mereka. Tidak disangka oleh mereka bahwa kehidupan yang selama ini begitu nikmat, keseharian mereka yang begitu nyaman, tiba-tiba direnggut, tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Palu dan Donggala, saudara-saudara kita menyaksikan sendiri bagaimana di antara mereka ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan, memberikan kabar gembira, memberikan cerita kepada kita, menceritakan kepada kita bagaimana sedihnya, bagaimana takutnya ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah, bagaimana pedihnya ketika rasa kenyang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya gempa bumi yang menimpa mereka, tapi mereka yang sedang tertimpa reruntuhan akibat gempa bumi, mereka kemudian harus tersambar, terbawa oleh arus tsunami yang begitu dahsyatnya. Lebih sampai sekarang ini 2000 lebih manusia mereka dinyatakan mati, mereka tidak bisa menentang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa melawan alam ini, padahal alam ini masih kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata bukan hanya tsunami, bukan hanya gempa bumi yang menimpa mereka. Muncul fenomena baru yang dikatakan oleh para pakar yang disebut dengan likuifaksi, yaitu pencairan tanah. Tanah mengalami kehilangan kekuatannya untuk menopang benda-benda yang dibawa di atasnya. Maka kita lihat sendiri bagaimana saudara-saudara kita yang selamat, yang ada di Petobo, yang ada di Gunung Gede, yang ada di Balaroa, mereka menceritakan bagaimana kengerian ketika tanah itu bergelombang bagaikan gelombang lautan. Padahal tanah yang kita injak, kita bisa merasakan bagaimana kekuatan tanah itu. Namun mereka melihat sendiri bagaimana tanah itu bergelombang setinggi 2 meter, 3 meter. Rumah yang mereka miliki, bangunan tetangga yang kokoh, tidak ada satupun yang mampu untuk menahan gelombang itu. Semuanya hancur tertelan oleh bumi. Dan mereka takut sekali untuk merasakan itu semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dikabarkan lebih dari 5000 manusia mereka masih tertimbun oleh bumi yang ada di Balaroa, yang ada di Petobo, dan di tempat yang mengalami likuifaksi ini. Bayangkan jamaah sekalian, dalam hitungan berapa detik, berapa menit, manusia itu tidak mampu untuk melawan bagaimana alam ini ketika murka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini mengingatkan kepada kita satu firman Allah. Kita sebagai manusia yang ada di belahan tanah air yang lain, peristiwa itu mengingatkan satu firman Allah. Qul siru fil ardi. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia, siru fil ardi, silakan kalian berjalan di muka bumi ini. Silakan kalian bekerja di atas muka bumi ini. Silakan kalian mengambil mata pencaharian di muka bumi ini. Silakan kalian berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Mengambil apa saja yang kalian inginkan di muka bumi ini. Mengumpulkan apa saja yang kalian butuhkan. Fangduru. Akan tetapi lihatlah. Kul siru fil ardi fangduru. Kaifa kana akibatu min qabl. Tapi lihatlah ketika kalian berjalan di atas muka bumi ini. Ketika kalian masih diberikan nafas oleh Allah, lihatlah bagaimana kejadian, bagaimana nasib umat-umat terdahulu. Wa kana aktsaruhum musyrikin. Ketika mereka menjadi manusia-manusia yang berbuat syirik kepada Allah, meninggalkan tauhid kepada Allah. Maka peristiwa ini mengingatkan kepada kita bagaimana ketika Nabi Hud datang kepada kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika Nabi Hud datang kepada kaum 'Ad, dikatakan kepada kaumnya, dikatakan kepada manusia ketika itu, sembahlah Allah wahai kaumku, karena tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia semata. Namun kaum 'Ad, dia mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi Hud. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sursurin 'atiyah. Maka kemudian kaum 'ad mereka dibinasakan oleh Allah dengan angin topan yang begitu dingin. Berapa hari mereka dibinasakan oleh Allah? Berapa hari angin topan itu? Tsunami hanya terjadi berapa menit saja, tapi yang menimpa kaum 'ad sab'a layali wa thamaniyata ayyamin. 7 hari 8 malam khusuma terus menerus, tidak pernah berhenti angin topan itu menghempaskan rumah mereka, menghancurkan fisik mereka, meluluh lantahkan apa yang selama ini mereka bangun. Fataral qauma fiha sar'a. Maka kalian akan melihat bagaimana kaum 'Ad yang dia mengingkari perintah Nabi Hud, mereka bergelimpangan menjadi mayat yang tidak bermakna sama sekali. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka mereka bagaikan mayat, mayat yang bergelimpangan bagaikan batang-batang pohon kurma yang telah lapuk. Fahal tarallahum min baqiyah. Maka apakah kalian melihat ada sisa yang tersisa dari manusia ketika itu? Tidak ada yang tersisa dari kaum 'Ad, karena mereka mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Petobo, yang ada di Donggala, yang ada di Palu, masih ada di antara mereka yang disisakan oleh Allah untuk menceritakan kepada saudara-saudara yang lainnya betapa ngerinya ketika bencana itu terjadi, betapa dahsyatnya ketika bumi ini digoncangkan oleh Allah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya harta yang kita miliki, anak-anak kita yang berjumlah banyak kemudian masing-masing memiliki pangkat yang tinggi, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu untuk melawan bencana itu ketika Allah murka dan perintahkan kepada alam ini untuk menghancurkan mereka. Maka siapa kita dengan mereka? Tidak ada apa-apanya, jemaah sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana ketika Nabi Lut mengajarkan tauhid kepada mereka, kepada kaumnya, namun ternyata kaum Lut dia senantiasa mengingkari Nabi Lut. Bahkan dia senantiasa melakukan perbuatan fahsyah. Dia senantiasa melakukan LGBT yang telah dilarang oleh Nabi Lut. Bahkan ketika Allah mengirimkan kepada Nabi Lut seorang tamu yang berasal dari malaikat yang menjelma manusia untuk bertemu dengan Nabi Lut, justru orang-orang ketika itu melakukan tipu daya, berusaha untuk mendesak Nabi Lut supaya tamu-tamu itu menjadi pelayan-pelayannya, supaya bisa melampiaskan nafsu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ketika mereka mengingkari perintah Allah, ketika mereka tidak mau meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, tidak mau meninggalkan perbuatan zina, LGBT, lesbian, gay dan lain semacamnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan siksaan murkanya kepada kaum Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka kami jadikan tanah yang di atas menjadi di bawah. Kami putar balikan tanah itu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu. Jamaah sekalian, kita melihat bagaimana dulu umat-umat yang dia merasakan, yang dia mengalami bagaimana musibah itu terjadi, bagaimana ketika Allah murka, ternyata sekarang ini ada juga bagaimana Allah memutar, membalikan tanah yang di bawah likuifaksi itu, kemudian menjadi di atas, yang di atas kemudian tenggelam ke dalam tanah. Dan ini juga yang terjadi dengan Qarun. Ketika Qarun mengatakan, Allah berikan banyak harta kepada Qarun, Allah limpahkan berbagai kemewahan kepada Qarun, namun dia tidak bersyukur kepada Allah. Justru Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang aku kumpulkan, kekayaan yang aku miliki adalah karena kepandaianku, karena intelijensku, karena intelektualku. Tidak ada intervensi Allah di dalamnya. Maka ketika itu Allah pun murka. Allah pun murka. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan Qarun bersama rumahnya yang memiliki harta begitu banyak. Sampai disebutkan di dalam surat Al-Qasas bagaimana kunci perbendaharaan Qarun, kunci gudang Qarun tidak mampu dipikul oleh 7 orang. Luar biasa harta yang dimiliki oleh Qarun. Tidak ada satupun di dunia ini, sekarang ini yang hidup sekarang ini, memiliki harta sebagaimana harta yang dimiliki oleh Qarun. Namun ketika Qarun dia mengingkari nikmat Allah, dia tidak mau bertauhid kepada Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, maka kami tenggelamkan Qarun bersama kekayaannya. Fama kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillah. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menolong Qarun. Tidak ada tentara yang besar pun yang bisa menolong Qarun. Tidak ada ormas pun, tidak ada kelompok pun yang dia mampu bisa menolong Qarun. Wa ma kana lahu minal muntashirin. Demikian juga Qarun bukan termasuk golongan orang-orang yang bisa membela diri. Inilah yang terjadi, jemaah sekalian. Ketika kita mengingkari nikmat Allah, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita bergelimang dengan dosa, maka Allah ketika murka, Allah tidak akan segan-segan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian. Takutlah kalian semua dengan fitnah, dengan ujian dari Allah. La tusibannalladzina zalamu minkum khosatan. Di mana fitnah ini, bencana ini, siksaan Allah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, tapi semuanya akan ditimpa, akan merasakan azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ketika Allah murka, maka orang yang saleh, orang yang rajin ibadah, orang yang dia rajin membaca Quran, orang yang dia sering berbuat zina, orang yang suka meminum khamar, orang yang suka bergelimang dengan dosa dan maksiat, semuanya akan merasakan bagaimana siksaan bencana yang Allah turunkan. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menahan dan melawan bencana itu ketika Allah murka. Karena itu jemaah sekalian, peristiwa ini mengingatkan kepada kita supaya kita mengingatkan diri kembali kepada Allah, supaya kita benar-benar menjauhi dosa dan kemaksiatan, agar kita benar-benar menjadi manusia pilihan Allah yang selamat, yang jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan tiba saatnya bukan hanya saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi sana yang mereka akan merasakan bencana alam, merasakan musibah ketika ada saudara kita di Palu, di Lombok, terakhir di situ Bondo, kemudian sekarang ini mulai banjir bandang di Sumatera. Maka kita tidak boleh merasa aman yang hidup di Jakarta, yang hidup di Depok. Tidak sedikit pun harus terlintas dalam diri kita, ternyata kita aman dari makar Allah, kita aman dari bencana Allah. Tidak jemaah sekalian, fala ya'manu makrallah. Tidaklah seseorang itu merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksa Allah, illal qaumul khasirun, melainkan mereka adalah orang-orang yang akan rugi, rugi di dunia maupun di akhirat. Karena akan tiba saatnya, akan tiba saatnya, bukan hanya idza zulzilatil ardu, bukan hanya idza zulzilati Palu, bukan hanya Palu yang bergetar yang kemudian diguncang dengan gempa. Idza zulzilati Lombok, bukan hanya Lombok yang akan diguncang dengan gempa, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu, yang akan diguncangkan itu adalah seluruh muka bumi ini, maka tidak ada satupun yang dia bisa lari. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman ini jemaah sekalian. Maka tidak ada satupun di antara kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Maka ketika itu seseorang dia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, akan lari dari istrinya, dia meninggalkan suaminya dan dia tinggalkan anaknya, sekalipun anaknya masih bayi, sekalipun anaknya masih di dalam kandungan, dia tidak pikirkan nasib mereka, yang akan dipikirkan oleh dia adalah diri dia sendiri. Kullu mri'in, karena setiap orang ketika itu dia sibuk dengan nasibnya sendiri-sendiri. Karena itu jemaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, yauma tarawunaha inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah fenomena, kejadian yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Yauma tarawunaha, kalian akan melihat, tadhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat, seorang ibu yang sedang meneteki, yang sedang menyusui bayinya, akan ditinggalkan bayi itu. Wa tad'u kullu murdi'atin 'amma ardhat, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, dan setiap orang yang sedang hamil dia akan menggugurkan bayinya karena saking takutnya dan saking dahsyatnya kejadian ketika itu. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, dan kalian akan melihat bagaimana manusia itu berkelimpangan padahal mereka bukan dalam keadaan mabuk, tapi mereka saking takutnya melihat kejadian itu. Akan tiba saatnya kejadian ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Idza sama'un fatarat, kapan itu terjadi? Yaitu ketika langit terbelah. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibum tatarat, ketika bintang-bintang berseberangan, bertubrukan. Wa idzal bihar fujirat, dan ketika lautan itu diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin lautan yang ada di Palu diledakkan oleh Allah kemudian terjadi tsunami, namun kata Allah, wa idzal bihar, bukan sekedar lautan, bahru bukan satu lautan, tapi bihar, semua lautan akan diledakkan oleh Allah, semua lautan akan menumpahkan airnya ke daratan, semuanya akan tenggelam oleh air-air yang ada di lautan. Wal jibal, demikian juga jibal, wa idzal jibalu suyyirat, yaitu ketika gunung bukan hanya satu gunung tapi gunung-gunung semua gunung ketika diledakkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari ini digulung. Wa idza nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang ditabrakan oleh Allah. Itu akan terjadi jamaah sekalian. Karena itu, fala ya'manu makrallah, janganlah kalian merasa aman dari makar Allah, janganlah kalian merasa aman dari siksaan Allah, janganlah kalian merasa aman dari bencana Allah. Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang rugi. Karena itu persiapkan diri kita, sekalipun belum ada bencana di negeri yang kita tempati ini, di kota yang kita tempati ini, akan tiba saatnya bencana itu mencabut keamanan kita, mencabut rasa kenyang dari perut kita. Karena itu hendaklah kita sebagaimana yang telah saya sebutkan melakukan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu min qalbi kana aktsaruhum musyrikin. Karena kebanyakan mereka adalah berbuat syirik, maka perbaiki tauhid kita, perbaiki akidah kita, luruskan keyakinan kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan syirik ini menghancurkan, menghanyutkan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika para sahabat, ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami ya Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam ini kaulan, satu perkataan, satu nasihat, la as'alu anhu ahadan ghairaka, aku tidak akan bertanya kepada selainmu setelah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, konsisten perkataan, perbuatan maupun hati di dalam menjalankan agama ini. Konsistenlah kita beribadah kepada Allah. Konsistenlah kita bertakwa kepada Allah. Konsistenlah kita beriman kepada Allah, membaca Al-Qur'an, menjalankan ibadah malam, salat fardu dan lain sebagainya. Konsistenlah kita, karena kita harus merasa takut akan ada satu bencana di mana bencana itu bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, akan tetapi semua manusia akan ditimpa, akan merasakan bencana itu. Kemudian yang terakhir, yaitu jamaah sekalian, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, angfiku, maka berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, min mimma razaqnakum, dari harta yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakum, sebelum datang kepada kalian yaumun la bai'un fihi, yaitu hari yang tidak akan ada transaksi jual beli, wala khullatun, tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafa'at, tidak ada lobby melobi ketika itu. Maka perbanyaklah sedekah, karena sedekah ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mar'in tahta dhilli sadaqatihi, setiap manusia, setiap orang, dia berada di naungan, di bawah naungan sedekahnya, sampai seluruh manusia dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sedekah. Mudah-mudahan ketika kita memperbanyak sedekah, kita istiqamah dengan ibadah ketakwaan kepada Allah, kemudian kita menjaga tauhid lurus kita, akidah yang benar kita. Kalau benar-benar bencana itu menimpa kita, kita menjadi manusia yang dalam keadaan soleh, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, dalam keadaan menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kita bukan golongan orang-orang yang mendapatkan murka Allah, namun kita termasuk golongan orang-orang yang mati syahid ketika bencana itu menimpa kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fid lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قيم.